Kata idabilah amma ba'du. Alhamdulillah. Halaman 116, Pak. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Padalilul istighosati qauluhu taala, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Asy-syarhu, qala syarihu rahimahullahu taala, al-istighosatu talabul ghausi. Wal ghausu yufsaru bi annahu al yufassaru bi annahu al ighasatu wal mududu madadu wal madadu wan nasratu nusratu wan nusratu panah budzalik fa idza waqa'a masalan ahadun fi ghoraqin yanadi yunadi yunali akhisni akhisni yatlubul ighasata yatlubu izalata hadha syai'i yatlubul nusrata wal istighosatu ibadatun wa wajhu kauniha ibadatun annallah ibadatan iya wa wajhu kauniha ibadatan annallaha azza wa jalla qala huna istastaghisuna rabbakum fastajabalakum wa wajhul istidlali annahu atabihi atabiha fi ma'aridis sana'i fi ma'aridis sana'i alaihim wa annahu rattaba 'alaiha al-ijabatu wa rattaba 'alaiha al-ijabata ijabata wa ma dama Allahu azza wa jalla rattaba 'alal istighasatihim bihi ijabatahu azza wa jalla dalla ala annahu yuhibbuha wa qad radiyaha minhum fanataja min dhalika annaha minal ibadati wa idh huna fi qawlihi idh tastaghisuna rabbakum ya'ni khina tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum wa talahudu wa tulahidu annal ayata huna iz tastaghisuna rabbakum wa qablaha qul a'udhu bi rabbin nas fal istigho wal isti'adatu wal isti'anatu panahu dhalika tata'allaku bil rububiyati kasiran li anna haqiqataha min muqtadoyatir rububiyati minal manil ladhi yuhisu adu jawabu huwal maliku huwal mudabbiru walladzi yusarriful amra wa huwa rabbukul syai'in azza wa jalla. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikara wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Faqala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa dalilul istighosati dalil istighosah bahwasanya istighosah itu adalah ibadah qauluhu ta'ala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian maka Rabb kalian mengabulkan doa kalian. Ya, Rabb kalian mengabulkan doa kalian. Ini firman Allah ini Allah firmankan terkait kaum muslimin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beristighosah kepada Allah SWT di perang Badar. Apa beda istighosah dengan isti'anah? Kalau isti'anah meminta tolong dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali hanya Allah, baik di kala lapang atau di kala sempit, di kala genting. Kalau istighosah, istighosah itu minta tolong kepada Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah di kala genting. Di kala genting. Kalau umum isti'anah. Tapi kalau di kala genting istighosah. Ya, lagi Semeru erupsi, itu di kala genting. minta tolong agar diselamatkan dari Merapi, dari erupsi. Siapa yang mampu mengabulkannya? Hanya Allah. Maka ketika minta tolong kepada Allah dikala itu namanya istighosah. Ya, itu namanya istighosah. Nah, kalau minta tolong kepada selain Allah, berarti itu kesyirikan. Karena nanti istighosah itu ada yang syirkiyah, ada yang jaizah. Sebagaimana isti'anah, isti'adah, ada yang syirik, ada yang boleh. Nah, kalau yang boleh itu meminta tolong dalam hal-hal yang meminta tolong kepada makhluk, dalam hal-hal yang makhluk mampu melakukannya. Minta tolong kepada si fulan agar si fulan membantu kita, itu boleh. Begitu juga istighosah. Istighosah kepada makhluk yang makhluk mampu melakukannya, itu maka bukan syirik. Ya, bahkan Allah sebutkan terkait pemuda Bani Israel yang beristighosah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dia dalam situasi genting sedang berkelahi dengan seorang pemuda dari kalangan Kipti, dari kalangan Firaun. Allah sebutkan ini, fastaghasahul ladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Maka seorang pemuda dari Bani Israel beristighosah kepadanya, kepada Musa, ya, dari kalangan Bani Israel, dari kalangan kelompoknya Musa, beristighosah kepada beliau, 'ala alladzi min aduwwihi, untuk menghadapi musuhnya, lawannya. Nah, kita ketahui Nabi Musa alaihissalam mampu untuk membantu si pemuda Bani Israel tadi. Maka dipukullah oleh Nabi Musa, mati seketika orang yang dari kalangan Kipti tadi. Dan dengan sebab itulah Nabi Musa alaihissalam dicari-cari oleh Fir'aun. Ya, mau dihukum oleh Fir'aun. Nah, jadi dari sini sama dengan isti'anah. Kalau makhluk mampu menolong apa yang dimintai tolong, maka itu bukan syirik. Isti'anah jaizah. Nah, isti'anah syirik, minta tolong pada makhluk yang makhluk tidak mampu melakukannya. Ya, minta tolong agar diselamatkan dari azab kubur. Makhluk gak mampu melakukannya. Minta kepada selain Allah, itu syirik. Demikian pula istighosah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengatakan di kitab Tauhid, babu minasyirk ayyastagi sabi ghairillah au yad'uwa ghairah. Bab termasuk kesyirikan, yaitu seorang beristighosah kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah. Beristighosah, yaitu minta tolong, ya, kepada selain Allah dalam keadaan tidak ada yang mampu untuk menolongnya kecuali Allah. Ya, beristighosah selamat dari erupsi, enggak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah. Nah, tadi paham ya, kalau isti'anah minta tolong dalam situasi umum, genting atau lapang. Tapi kalau istighosah khusus dalam situasi genting. Ya. Minta tolong kepada selain Allah agar selamat dari erupsi, kepada jin, ya kucirik. Ya syirik. Maka itu kekufuran. Ya. Kufur apa? Kufur akbar. Ya. Yang membelanya syirik juga, musyrik, murtad. Kalau penguasa sama, penguasanya murtad. Ya, kalau dia membela kesyirikan tersebut, ya, atau dia malah marah dengan menangkap siapa aja yang terlibat proses itu, gubernurnya kayak, ya, bupatinya kayak, polisinya, maka dia musyrik, murtad. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Ya, kemarin kita dengerin sendiri tuh ya di YouTube keterangan dari Syekh Shalih Fauzan ketika beliau ditanya tentang hakim para penguasa yang membela kesyirikan, marah ketika kesyirikan diganggu. Nah, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan ta'lamuna hadal hukum hukmalladzi ya alladzi yudafi, ya. Orang-orang yang membela kesyirikan, yang marah ketika kesyirikan diganggu, maka annahu musyrik, annahu murtad in kana yad'i al-islam. Ya, dia musyrik murtad kalau dia memang mengklaim ngaku-ngaku sebagai Islam dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini bahaya sekali ini. Baik. Nah, tadi udah dibaca di sini oleh Pak Ahmad. Al-istighatsatu ya, talabul ghaus. Nah, istighatsah itu talabul ghaus. Ya, pokoknya dari wazan istaf'ala itu talabul fi'il, ya. Kalau ghaus sendiri maknanya apa? Wal ghaus yufassaru bi annahu al-ighasah wal madad wa nusratu. Wal ghaus sendiri itu ditafsirkan bahwasanya ghaus itu adalah ighasah, madad, nusrah. Pertolongan, bantuan gitu. Jadi kalau istighasah berarti talabul ghaus permintaan pertolongan, permintaan bantuan, permintaan madad, permintaan nusrah. Ya, itu maksudnya. Talabul ghaus, talabun nasr. Ya. Makanya di situ dikatakan wa nahu dzalik. Fa idza waqa'a masalan ahadun fi ghoraq. Apabila seseorang dia tenggelam, ya, dia tenggelam misalkan, yunadi, maka dia, ya, menyeru. Dia tidak lagi mengatakan unsurni, unsurni, tolonglah aku, tolonglah aku. Nah, ini karena lagi situasinya pelik, situasinya genting, ya. Maka dia mengatakan agisni, agisni, ya tlubu al igwasata, help me, help me, tolong aku, tolong aku. Tapi maknanya orang Arab paham. Orang ini berarti sedang dalam situasi yang genting, yang pelik, situasi yang sempit, ya, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi pertolongan, pemberian pertolongan kepadanya. Kalau dia mengucapkan agisni, ini beda kalau dia mengatakan unsurni, unsurni, tolong aku. Nah, itu bisa kapan aja. Ya, tapi kalau agisni, oh itu sudah pertolongannya adalah pertolongan yang dikala genting, dikala sempit. Berarti dia tulubul igosata, dia minta pertolongan. Ya tulubu izalata hadza syai. Dia meminta agar dihilangkan kesukaran dia tadi, yaitu situasi tenggelam. Ya tulubu nusrata, dia minta pertolongan. Wal istighosatu ibadatun. Ya. Istighosah itu adalah ibadah. Wa wajhu kauniha ibadatan, ibadatan fa'amat khobar kaun. Karena kana yakunu, dia beramal semuanya, masdarnya, fi'il madinya, fi'il mudarinya, fi'il amarnya. Ya. Dan aspek bahwasanya istighosah itu adalah ibadah, annallaha qala tahuna, Allah berfirman di sini, idtastagitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Maka Rabb kalian mengabulkan doa kalian. Wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya apa sih? Ya, ini jangan cuma bisa berdalil, tapi mesti tahu. Ya, wajhul istidlal, sisi pendalilan. Sisi pendalilan bahwasanya istighosah itu adalah ibadah, annahu atabiha fi ma'ridis sana'i alaihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat ini itu ketika Allah memaparkan pujian kepada mereka. Berarti orang yang beristighosah kepada Allah, Allah puji. Ya, Allah puji. Maka sebuah amal yang Allah puji, yang Allah ridhoi, yang Allah cinta, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, berarti itu adalah ibadah. Dan hak ibadah hanya diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba? Ketika Mu'ad mengatakan tidak tahu, Allah wa Rasuluhu alam, kata Nabi apa? "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba, si hamba mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. "Illa liya'budun ay liwahidun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Artinya hanya beribadah padaku, mentauhidkanku. Beribadah padaku dan tidak memberikan ibadah kepada selainku. Nah, ini ibadah adalah hak Allah. Karena ibadahlah manusia Allah ciptakan. Mana lagi tadi? Ya. Wa annahu rattaba 'alaiha al-ijabata. Ya. Dan bahwasanya dengan istighosah tersebut ini akan menghasilkan apa? Mendapatkan apa? Ijabah, dikabulkannya doa. Ya, dan ketika Allah mengabulkan, ya, ijabah, Allah mengijabah permintaan si hamba, berarti si hamba tadi telah melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Nah, istighosah yaitu ibadah. Ya. Wa madama Allahu rattaba 'alal istighosatihim bihi ijabatah, maka selama Allah Subhanahu wa taala azza wajalla, ya, itu menjadikan dengan istighosah tersebut, istighosah mereka tadi, dengan sebab istighosah mereka, hal ini menyebabkan Allah mengijabah permohonan mereka, dalla ala annahu yuhibbuha, maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini adalah istighosah ini adalah Allah cintai, wa qad radiyaha minhum, dan Allah telah ridhoi mereka dengan sebab istighosah ini, fa nataja min dzalik, maka hal ini, ya, kesudahannya apa? Maka kesimpulannya apa? Annaha minal ibadah. Bahwasanya istighosah ini adalah bagian dari ibadah. Ya, istighosah kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah. Nah, namun sebaliknya, istighosah meminta pertolongan dikala genting, dikala sempit, ya, kepada makhluk, padahal tidak ada yang mampu mengabulkan permohonan tersebut kecuali Allah, namun dia minta kepada makhluk, maka itulah syirik akbar, pelakunya musyrik. Ya, minta pertolong kepada jin di kala erupsi Gunung Semeru, jin mana mampu? Nah, maka itu syirik. Ya, ketika lagi Merapi minta tolong kepada ya, arwah-arwah leluhur, maka itu syirik. Ya, nah dibungkusnya pakai alasan budaya. Ini ajib nih. Kita pernah belajar sebelum kajian ini kan, Qaidul Arba, Syekh Shalih Al-Syekh ya, Syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, kemusyrikan orang-orang terdahulu dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, dari kalangan musyrikin Quraisy, itu pasti mengaitkan dengan otoritas Allah. Mereka enggak pernah meyakini makhluk-makhluk yang mereka ibadahi punya otoritas dalam menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Enggak ada keyakinan itu. Mereka semua dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah atau meyakini orang-orang yang mereka ibadahi akan menjadi juru pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun, dan mereka mengatakan mereka inilah yang kami diibadahi, inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Atau mereka meyakini apa? Orang-orang yang mereka ibadahi tersebut akan memberikan ya, pendekatan kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ya'mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Intinya musyrikin Quraisy selalu ngeles kalau itu dibilang syirik. Ini dikait-kaitkan itu juga mau kepada Allah. Nah, musyrikin zaman sekarang udah enggak ngaitan lagi kepada Allah. Murni dianggap budaya, kearifan lokal yang mesti dilestarikan, yang mesti dijaga. Ketika diganggu sesajennya, ditendang sesajennya, marah dia, intoleran. Ini kan kearifan lokal, ini kan budaya. Marah dia. Berarti ini musyrikin kayak gini lebih murtad daripada musyrikin Quraisy. Ya. Ini lebih gila ini. Musyrikin Quraisy itu enggak pernah meyakini ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada alat-alat itu ya sebagai pencipta. Kamu meyakini Allah pencipta? Oh, enggak. Mana bodohum ilahi qaribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Ya, melainkan agar kami mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Hatta Nasara yang mereka beribadah kepada Allah, Tuhan Bapa melalui Tuhan Anak. Mereka enggak meyakini Tuhan Anak ya yang mencipta. Enggak, mereka tahu Tuhan Anak dilahirkan. Ya, mereka meyakini ini Bapa Sang Pencipta. Ya. Mereka kait-kaitkan juga kepada Allah. Kalaupun mereka beribadah kepada Yesus, Yesus kan anak Allah. Lah ini musyrikin ya, lebih kafir daripada orang-orang Nasrani. Kenapa kalian memberikan sesaji ibadah kepada selain Allah, sembelihan, telur segala macam? Eh, oh ini kearifan budaya lokal. Ya. Berikan sesajinya buat siapa? Untuk jin, arwah leluhur, kearifan budaya lokal. Oh ini lebih gila, ini lebih jijik kesyirikannya. Tapi sama Jahmiyah lebih diberi uzur. Sedangkan Nasrani atau Abu Lahab, Abu Jahal enggak diberi uzur. Bapaknya Rasulullah enggak diberi uzur. Nah, tapi kalau yang itu penyembah ini diberi uzur oleh Jahmiyah. Ya. Jahmiyahnya itu pakai baju-baju salafi lagi. La ilaha illallah. Ya, mereka bukan salafi. Mereka Jahmi, ya. Jahmiyah, bukan salafi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Terus lanjut, mana lagi tadi? Wa'id. Nah, perhatikan id di sini. Id tastagisuna huna fi qawlihi tastagisun rabbakum, ya'ni hina tastagisuna rabbakum. Yaitu ketika kalian beristighosah, meminta pertolongan dikala genting kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Maka Allah kabulkan doa kalian, permintaan kalian. Qutullah itu antum perhatikan di sini. Annal ayata, bahwasanya ayat ini huna di sini ittastagitsuna rabbakum ya wa qablaha, dan sebelumnya qul a'udzu birabbin nas fal isti'adatu wal isti'adatu wa nahu dzalik ya. Ini kan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh ya. Maka isti'adah memohon perlindungan, isti'anah meminta pertolongan, wa nahu dzalik dan semisalnya, tata'allaqu birububiyyati katsiran, itu kebanyakan berkaitan dengan rububiyah. Li anna haqiqataha min muqtadayatir rububiyyati. Karena hakikatnya adalah bagian dari konsekuensi rububiyyah. Man alladzi yughis? Kalau begitu siapa yang dapat membantu memberikan pertolongan kepada orang yang beristighosah? Al-jawab huwal maliku, yaitu Allah al-Malik. Huwal mudabbir, dialah Allah sang pengatur alam semesta. Huwal ladzi yusarriful amra, dialah Allah yang mengendalikan segala urusan. Huwa rabbu kulli syai'in, dialah Allah Rabb segala sesuatu. Ya, baik. Yusuf, faddal. Bismillah. Qala as-sarihu rahimahullah ta'ala, al-istighwasatu amalun zahirun, walihada yazuzu an yastagisa al-mar'u bimakhlukin, lakinna bisyurutihi, lakin bisyurutihi, wahya an yakuna hadal matlubu minhu al-ghawsu hayyan, hadiran, qadiran, yasma'u. Fa'idha lam yakun hayyan bi an kana mayitan, sorat al-istighosatu bihada al-mayiti kufran. Kulna ay yakuna hayyan hadiran, qadiran, yasma'u. Fa'idha lam yakun hayyan kana mayitan. Fa'idha kana mayitan wa'taqada al-mustaghitsu annahu yasma'u wa annahu qadirun, fa innal istighatsata bihi syirkun, li'anna al-amwati amwat itu dia jama' taksir, bukan jama' muannats salim, karena ta'nya itu adalah asli, ta'nya asli, maka ketika dia mansub ya biasa dengan fathah jama' taksir. Li'anna al-amwata jami'an la yaqdiruna ala ighathati, lakin qad yakumu biqulubil musyrikina bihim annahum yasma'una wa annahum ahya'u misli halil halis syaha halil misli halis syuhada'i, wa annahum ahya'un tayyib mislu halis syuhada'i, terus wa annahum yaqdiruna misa misalama misluma wa annahum yaqdiruna misluma yus'amu fi halin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahwu dhalika, wa naqulu idza kana mayitan fa innahu la yazuzu at-talaba minhu, talabu fa'il dari yajuz, la yazuzu at-talabu minhu. Qalu fama naquluna fima yahsulu yaumal qiyamati minas tighasatin nasi bi adama alaihi salatu summa istighasatuhum summa istighasatuhum bi nuhin alaihi salatu, itu semuanya atifah, berarti kan dari minas tighasatin nas summa istighasatihim, gitu. Ma'tuf ke istighasatin nas. Summa istighatsatihim bi Nuhin alaihi salatu wassalam ila ay yastaghisu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naqulu hadha laisa istighatsatu bi amwatin, laisa hadha laisa istighatsatan, hadha laisa istighatsatan bi amwatin, yaumal qiyamati haula'i ahya'un yub'athu an-nasu wa yuhibbuna wa yuhyauna min jadidin kanu fi hayatin summa matu summa a'idu ila u'idu ila hayatin ukhra, fahiya istighosatu biman istighosatun biman al-jawabu bihayyin hadirin qadirin yasma'u, yatabayyanu bihada annahu laysa bima ihtaju bihi min halin min hali ula'ika al-anbiya'i yaumal qiyamati hujjatun ala zawajil istighasati bighairillahi azza wa jalla. Masyaallah. Jazakallah khairan. Masyaallah. Mumtaz. Ya. Mana tadi kata Syekh Saleh Al-Syekh? Al-istighosah itu amalun zahirun. Ini ya? Maka yang namanya istighosah itu amal zahir. Walihada yajuz ayyastagisa al-mar'u bimakhlukin. Oleh karena itu boleh aja sang makhluk beristighosah, dia minta tolong dikala genting kepada makhluk. Karena istighosah itu ada yang istighosah jaizah. Ya. Namun dengan syarat, lakin bisyurutih. Namun dengan syarat apa? Wahia ayyakuna hadal matlubu minhu al-ghausu hayyan. I'rab dari al-ghaus adalah naibul fa'il dari al-matlub, ya. Namun dengan syarat orang yang dimintai pertolongan ini, ya, yang pertolongan diminta kepadanya ini, dia hidup, masih hidup, hadiran, dia hadir di situ, qadiran, dia mampu untuk merealisasikan permohonan yang diminta kepadanya, yasma'u, dan dia dengar. Itu berapa itu syaratnya? Hidup, hadir, mampu mendengar. Ya, Allah berfirman, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka seorang pemuda dari kelompoknya Musa, dari kelompok Bani Israel, ketika dia sedang berkelahi dengan pemuda dari Kipti, itu seorang pemuda dari Bani Israel meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan fastaghasahu. Ya, maka pemuda tadi beristighosah padanya. Ini boleh kepada makhluk. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam yang matlub, yang dimintai pertolongan ini, beliau hayyan, waktu itu hidup. Hadiran, beliau waktu itu hadir. Qadiran, beliau mampu untuk menolongnya. Yasma'u, dia dengar. Nah ini ya. Faidha lam yakun hayyan biangkana mayitan. Apabila yang dimintai istighosah tersebut, dia bukan hidup, yaitu dengan dia sudah mati, soratil istighosah tubihadal mayiti kufran. Maka jadilah istighosah kepada si mayit tadi adalah sebuah kekufuran. Ya. Dia datang kepada kuburan keramat. Agisna, agisna. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Mampu enggak si mayit menolong dia? Ya. Enggak mampu. Kalau dia katakan, "Oh, enggak, dia mereka ini akan menyampaikan permohonan kami kepada Allah." Ya sama musyrikin Quraisy juga begitu. Mana amuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sama. Ya. Ini di luar kasus musyrikin yang paling jijik, ya, yang malah mintanya itu kepada jin dalam rangka jin itu memang mereka yakini mampu untuk mengabulkan, bukan nanti menyampaikan kepada Allah. Ya, dan mereka bungkus dengan kearifan budaya lokal. Itu lebih kufur lagi daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal. Makanya kaidah keempat Al-Qaidul Arba jelas itu, musyrikin zaman dulu kesyirikannya lebih ringan. Dan musyrikin zaman sekarang kesyirikannya aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya. Allahul musta'an. Mana lagi tadi? Qulna, maka kita katakan iyakun ayyakuna hayyan hadiran qadiran yasma'u. Maka orang yang diminta istighosah ini dia mesti hidup, dia mesti hadir, dia mampu dan mendengar. Fa idza lam yakun hayyan kana mayitan. Apabila dia enggak hidup atau misalkan dia mati, fa idza kana mayitan wa taqada al-mustaghisu. Nah, kalau ternyata yang dimintai istighosah tersebut telah mati dan orang yang beristighosah tersebut meyakini annahu yasma'u wa annahu qadirun, ya, bahwa yang dimintai istighosah itu mendengar, dia mampu, fa innal istighosah tabihi syirkun. Maka istighosah tersebut adalah kesyirikan. Li'annal amwata jami'an la yaqdiruna 'alal ighosati. Karena mayit semuanya, semua mayit itu enggak mampu untuk, ya, memberikan pertolongan. Ya. Jangankan di dunia, di akhirat siapapun enggak mampu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya, ya Fatimah, memanggil pamannya. Ya. Ya Abbas, memanggil bibinya, ya Sofia, memanggil kaumnya, ya apa? Ya Quraisy. Ya, mintalah kepadaku. Ya Fatimah, sali minni min mali, minta hartaku. La ughni'anki minallahi syai'an. Saya enggak bisa nolong kamu di sisi Allah sedikit pun. Ya, kalaupun Nabi SAW membela istighos, yaitu dengan memberikan syafaat. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang mampu bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Karena syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, para nabi yang lain, para wali diberikan otoritas untuk memberikan syafaat, ya, itu karena Allah memudahkan mereka. Ya, dan itu pun dengan syarat orang yang diberikan syafaat adalah muslim wahid yang diridai oleh Allah. Dan dengan syarat setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi barakallahu fikum. Lakin qad yakumu bi qulubil musyrikin bihim annahum yasmaun. Namun ternyata ada keyakinan di kalbu kaum musyrikin bahwasanya si mayit ini bisa mendengar. Wa annahum ahya'un mithlu hali syuhada, bahwasanya mayit ini masih hidup di kuburan seperti keadaan para syuhada. Hab, ya. Kita anggap mayit di kuburan masih hidup karena dia bisa merasakan adab, merasakan nikmat kubur. Mereka sholat di kuburannya kalau para nabi dan rasul, ya. Kalau orang-orang soleh. Namun mereka sudah selepas dari kehidupan dunia. Ya, enggak ada lagi peran mereka. Apalagi ingin menjadi fasilitator pihak ketiga, ya, yang menghubungkan antara hamba yang masih hidup di dunia dengan Allah. Enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi. Fanaqul, ya, mana lagi tadi? Wa annahum yaqdiruna mithla ma yaz'amu fi halin nabi wa nahu dzalik. Dan mereka mampu katanya, para mayit ini mampu sebagaimana seperti yang disangka pada yang diklaim seperti keadaan nabi wa nahu dzalik dan semisalnya. Fanaqul idza kana mayitan fa innahu la yajuz at-talabu minhu. Maka kita jawab, kalau orang yang diminta istighosah itu telah mati, maka dia maka enggak boleh minta kepadanya. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Qalu fama taqulun fi ma yahsulu yaumil qiyamah? Ya, mereka mengatakan, terus apa pendapat kalian tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat? Min istighosatin nas bi Adam summa istighosatihim bin Nuh. Ya, dengan istighosahnya orang-orang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, ila yastaghisu bi nabina, sampai beristighosah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Naqul hadza laisa istighosatan bi amwat. Kita akan jawab, ini bukan istighosah pada orang yang mati. Yaumal kiamati haula'i ahyaun. Pada hari kiamat mereka para nabi hidup, kita juga hidup. Yub'atsun nas wa yuhyauna min hajjadidin. Manusia dibangkitkan, dihidupkan lagi dari baru lagi. Kanu fi hayatin tsumma ma'su tsumma u'idu. Mereka dulu kan hidup, kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi ila hayatin ukhra, kepada kehidupan yang lain hari kiamat. Fa hiya istighosatu biman? Kalau begitu istighosah kepada siapa? Bihayyin. Kepada yang hidup, hadirin, mampu, apa hadir, qadirun, qadir, karena mereka tahu, mereka minta kepada para nabi yang punya kewenangan untuk memberikan syafaat. Ya. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam, oh saya lagi pusing sendiri. Pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Nuh, pada Nabi Musa, Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pun mengatakan, nam analah ia, saya yang memiliki kewenangan istighfar. Apa namanya syafaat tersebut? Itu pun Nabi enggak langsung mengatakan, kan manusia itu ketika syafaatul uzma, ya, minta agar disegerakan hisab. Ya, disegerakan hisab. Nabi pun enggak langsung mengabulkan, "Ayo kalian hisab piringan sekarang." Enggak, sujud dulu. Lama kepada Allah. Baru Allah panggil, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Ya. "Wa qul tusma." Ya. "Wasfa tusyafa." Wahai Muhammad, bang, angkat kepalamu. Ucapkanlah, engkau akan didengar. Berilah syafaat, engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Baru begitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya tabayyanu bihada, maka jelas dari hal ini annahu laisa fima ihtaju bihi min hali ulaikal anbiya, maka jelaslah bahwasanya apa yang mereka jadi mereka argumentasikan, ya, dengan kondisi para nabi yaumul kiamah, ya, pada hari kiamat, itu bukanlah hujjah, bukanlah argumentasi ala jawasil istighosah tibi ghairillah, akan bolehnya beristighosah kepada selain Allah. Enggak, bukan hujah sedikit pun. Ya. Lihat itu di footnote Undurat Al-Bakri li Syekh Islam Ibn Taimiyah, ya. Ini nama kitabnya Al-Istighosah, Rad Al-Bakri. Ya. Wandur Kashf Syubhat li Imam Mujaddid Asy-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Oh, ini hanya ini aja, ya. Apa namanya? Hanya referensi. Nah, fadhal berikutnya. Syekh Abdul Majid, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tagi wal awal istighatsatu bi ghairillahi azza wa jalla a'dhamu kufran min kathiri minal masaili allati sarfaha di ghairillahi allati sarfuha di ghairillahi azza wa jalla syirkun. Baik, perhatikan di sini. Istighosah kepada selain Allah itu kekufurannya lebih besar daripada kebanyakan permasalahan yang kalau dipalingkan kepada selain Allah dan itulah kesyirikan. Lihat itu di footnote. Ya, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa qad nasa ghairu wahidin min ulama'i minal ulama. Ya, banyak dari kalangan ulama yang telah menegaskan ala annahu la yajuz as-su'alu lillah bil anbiya was salihin. Bahwa tidak boleh meminta kepada Allah dengan perantara para nabi dan orang-orang saleh. Minta kepada Allah dengan perantara para nabi dan orang. Ya Allah, wah, ya Allah, aku dengan perantara nabimu kabulkanlah pertolongan aku. Ya ini enggak boleh. Itu namanya bertawasul. Tawasul dengan jah, dengan kedudukan makanah, kedudukan para nabi dan orang-orang soleh. Mintanya ini kepada Allah, bukan kepada nabi. Ini enggak boleh. Ini bid'ah. Dan ini wasilah menuju kesyirikan. Paham ya? Jadi kalau bertawasul dengan jah, jah itu apa sih? Kedudukan. Itu enggak syirik. Namun bid'ah. Karena apa? Karena dia tetap mintanya kepada Allah. Namun para ulama mengatakan itu enggak boleh. Ya Allah, aku memohon padamu, ya Allah, ampunilah aku dengan perantara nabimu. Ya, tawassal nabi bismillah, boleh. Wa bihadi rasulillah, ini enggak boleh. Wa kulli mujahidin fillah, kepada setiap mujahidin, ya Allah, yang berjuang di dalam bi ahlil badr, ya Allah, itu para ahli badr, ya Allah, itu enggak boleh. Ya Rabbi, ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sama itu. Tidak pada Allah tapi sama orang Mustafa juga ya. Ya. Ya Rabb, dia manggilnya ya Rabb. Ya Rabb bil Mustafa dengan perantara Mustafa Muhammad. Itu enggak boleh. Kan itu enggak boleh. Ya, mintanya kepada Allah namun lewat perantara para nabi. Lihat nih kata Syekhul Islam. Fa kaifa bistighasatin bihim? Hah? Terus gimana ceritanya kalau malah beristighosah pada mereka, meminta pertolongan di kala genting kepada mereka? Gimana coba? Ya, ma'a annal istighosata bil mayyiti wal ghaibi mimma la na'lamu baina a'immati muslimin niza'un fi anna dzalika min a'zamil munkarat. Ya, padahal istighosah kepada mayit atau istighosah kepada sesuatu yang gaib itu diantara hal yang kita tidak ketahui, ada niza, ada perselisihan di kalangan para ulama Islam. Fi anna dzalika min a'dhamil munkarat, bahwa itu adalah termasuk diantara kemungkaran yang paling besar. Wa man kana aliman bi asari salaf alima anna ahadan minhum lam yaf'al hadza. Siap, bahkan barang siapa yang mengetahui tentang asar-asar para salaf, maka dia pasti mengetahui bahwasanya seorang pun dari kalangan salaf tidak ada yang melakukan itu, yaitu istighosah kepada mayit. Meminta kepada Allah aja melalui para nabi itu enggak boleh. Gimana langsung minta kepada nabinya? Tahu enggak? Minta kepada Allah melalui perantara nabi itu, melalui jah, enggak boleh. Apalagi langsung minta kepada nabinya. Kepada nabi aja enggak boleh, apalagi kepada jin itu. Ya, dikasih sajen dikala erupsi lagi. Yang musyrikin Quraisy memurnikan ibadah kepada Allah di kala genting. Namun di kala lapang baru mereka syirik. Nah, ini syirik musyrikin milenial di kala genting, di kala lapang kayak. Tenang aja ya, ada pengacaranya kok, kalangan Jahmiyah. Ya. Yang pakai baju salafi itu pasti akan bela. Oh, diberi itu. Kita yang mengecam, nanti kita yang dapat ponis. Takfiri khawarij. Jadi si musyriknya aman. Kitanya yang itu syirik, oh ente takfiri. Nah, itu tugas Jahmiyah emang begitu. Ya, tugas Jahmiyah emang begitu. La haula wala quwata illa billah. Ini pas ini empat berarti ya. Bapak Nabi enggak dapat uzur padahal enggak ketemu anaknya, enggak dapat risalah. Kafir kan? Keyakinan kafir. Naam kita juga berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Musyrikin yang ngasih nendang sajen, yang ngasih sesajen, dengar Quran, dengar ada masjid, ada Quran, dapat udur, belum tukar hujah katanya. Lah bapaknya Nabi hujah kak? Apa dia? Kalau dikatakan udah, ya di mana? Nabi kan belum diutus. Bingung. Makanya konsisten. Syekh bin Bas mengatakan bapaknya Nabi enggak dapat hujah. Dapat hujah. Hujah risalah Ibrahimiyah. Ya. Puyeng dia. Wah, belum ada. Hujah itu Al-Qur'an itu adalah hujah kata Syekhul Islam di Rad Alal Mantiqiyyin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip dari Imam Syafi'i, satu surat aja itu cukup jadi hujah. Di usul Salasah ini, ya enggak? Lama anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini aja, surat Al-Asr, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah. Belum tukar hujah. Gaya. Ada syubhat di kepalanya. Loh, seluruh ulama fuqaha di buku-buku fikih pernah kita baca di sini, ya. Dari kitab Riddah Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi yang kita bacain waktu itu mungkin Muhtajnya Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini. Dijelaskan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di antara penyebab kesyirikan orang-orang musyrik adalah syubhat. Ya, maka musyrikin semua itu punya syubhat. Meyakini apa? Oh, ini kan bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ada syubhat di kepalanya. Kalau enggak ada syubhat jadi muwahhid dia. Nah, maka kalau Jahmiyah mengatakan, oh mereka enggak kufur, ada syubhat di kepalanya. Iya, sama kayak syubhat juga di kepala ente wahai Jahmi. Di kepala ente juga ada syubhat itu. Syubhat apa? Syubhat Jahmiyah yang menyatakan iman itu cukup di kalbu aja. Kan bisa jadi keyakinan dia enggak seperti itu. Nah. Ucapan dia, perbuatan dia ngasih sesaji, ucapan dia menghina Allah kayak Ade Armando. Apa itu? Oh, itu coba lihat hatinya. Tahu lihat Jahmiyah itu mengembalikan semua masalah iman ke mana? Ke kalbu. Kalau alusunnya apa? Iman itu ucapan, amalan, ya, baru keyakinan. Keyakinan itu jelas mutlak. Makanya alusunnya mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Qaulul qalb wa qaulul lisan, amalul qalb, amal jawarih. Begitu alusunnya. Kalau Jahmiyah enggak. Tapi kan Jahmiyah juga ada yang mengkaji buku Ahlussunnah. Kata Syekh Shalfozan, ba'da dzalika hum yatalabun. Mereka main-main dah. Mereka meyakini memang mereka mengucap iman itu ucapan dan amalan dan ucapan. Namun tetap aja kembalikannya realitanya yang mana? Ke kalbu. Kan lihat dulu hatinya, kan lihat dulu hatinya. La haula wala quwata illa billah. Banyak itu Jahmiyah. Ya, teman-teman yang Marwanto. Ya, padahal lagi Syekh Abdul Majid Idan Fasyurutu Al-awalu ayyakuna hayyan Faidha kana mayyitan La yajuzu al-istighatatubih. Nah, ini yang pertama, syaratnya. Boleh beristighosa kepada makhluk dengan syarat makhluk itu masih hidup. Kalau dia mayyit, tidak boleh beristighosa padanya. Terus lanjut. Atani ayyakuna hadiran Faidha kana ghaiban La yajuzu al-istighatatubih. Taib. Nah, yang kedua, dia mesti hadir. Hadir itu artinya dia di tempat kita, di hadapan kita. Kalau dia enggak hadir, maka enggak boleh beristighosah padanya. Lanjut. Hayyun qadirun lakinnahu ghaibun. Mithlu lawistaghatha bi Jibril alaihi salam falaisa bihadirin. Nah, dia hidup, mampu dan namun ternyata dia ghaib. Semisal seorang beristighosah pada Jibril. Jibril mampu. Ya. Dia hidup. Namun falaisa bihadirin, namun dia enggak hadir. Maka beristighosah pada Jibril syirik. Terus fal hayyu al qadiru qad yutlabu minhu ma yaqdiru alaihi. Ma yaqdiru alaihi. Ma yaqdiru alaihi. Walakinnahu laisa bihadirin. Nah, orang yang hidup yang mampu terkadang diminta kepadanya pertolongan dalam hal-hal yang dia tidak mampu. Pertolongan dalam hal-hal yang dia tidak mampu. Ya. Dalam hal-hal yang dia mampu, namun dia enggak hadir, maka inilah syirik. Lihat itu di footnote, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika istighfarul malaikah li bani Adam. Demikian pula permohonan ampunan malaikat untuk manusia. Kama akhbara bihi Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an mengabarkannya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan malaikat ya berselawat kepada salah seorang di antara kalian, madama fi majlisi, selama dia masih di majlisnya, alladzi shalla fi, yang dia salat di situ, wa yaqulun, dan malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu wa Allahumma aghfir lahu wa Allahumma tub alaihi, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah taubat padanya, ma lam yu'dzi fihi wa ma lam yuhdits fihi, selama dia enggak berbuat keburukan di situ dan tidak berhadas. wa ma hadza la yajuz li ahadin, walaupun demikian tidak boleh bagi siapapun ayyadu wal malaikata untuk berdoa pada malaikat, wala yastagitsa bihim atau beristighosah kepadanya, wa yatluba minhum ma akhbarallahu bihi annahum yaf'aluna, dan tidak boleh ya diminta dari mereka ya, atau wala yatlubu minhum, tidak boleh meminta kepada mereka berdasarkan apa yang Allah kabarkan bahwasanya ya bi annahum yaf'alun ya, fa innaha zari'atun ila du'aihim, karena ini semua adalah zari'ah, wasilah menuju kepada tindakan berdoa kepada mereka, min dunillah wal isyrak bihim ya, berdoa pada selain Allah dan menyekutukan Allah dengan mereka. Wal malaikatu la yarahu la yarahum annasu, malaikat itu tidak dilihat oleh manusia. Wal hada la yutlabu minhum al hawaiju, oleh karena itu segala macam ya hajat-hajat tidak boleh diminta kepada mereka. Ya, Syekh bin Bas di Subulus Salam mengatakan begini, kalau ada orang yang mengatakan wahai malaikat bangunkan aku sebelum subuh, ini syirik akbar. Wahai malaikat bangunkan aku jam 2 malam, saya mau sholat tahajud, kata Syekh bin Bas, perbuatan seperti ini syirik akbar. Kenapa? Karena diminta kepada suatu hal yang gak hadir. Gaib, dia gak lihat, dia gak tahu. Paham gak sih? Ya, ini syirik akbar. Taibar kalau fikir. Lanjut Syekh Abdul Majid, mislu. Mislu ayyut ayyut laba mim malikin yang min malakin. Ayyat luba min malakin. Ayyat luba mim malakin yamliku au amirin. Taib, semisal seorang meminta kepada raja. Raja yang dia yamliku, tentu dia memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, authority dan segala macam, atau kepada amir, kepada pemimpin. Terus yastagitu bihi yaqulu agisni ya fulan wa huwa laysa indahu. Taib, dan dia mengatakan ya, dia beristighosah kepada si amir tadi. Dia mengatakan agisni wahai amir, tolonglah aku ya fulan wa laysa indahu. Pada si amir, si pemimpin tadi enggak ada di sisinya. Ya, kayak kita sekarang mengatakan wahai Jokowi ya, berilah aku apa namanya? Berilah aku uang. Jokowi enggak ada di sampingnya. Kecuali dia suarakan. Kayak Iwan Fals tuh, penguasa-penguasa. Berilah itu. Hambamu uang itu. Disuarakan yang ada kemungkinan didengar, itu bukan istighosah. Namun itu haram ya, nyanyian ya. Tai barakallahu fik. Kok mesti tahu sih, ingat dulu lah ya. Ya. Zaman-zamannya Pak Munadi itu. Bento. Nah, terus lanjut. Ma'a annahu law kana indahu li'amkana la'amkana ayyagithahu bi quwwatihi. Lakinnahu lama an yugithahu bi quwwatihi. Lakinnahu lam yakun hadiron suratil istighatsati ta'allaqu suratil istighatsatu ta'alliqul qalbi bi ghairi hadirin hadza syirkun billahi azza wa jalla. Baik. Ya. Tadi dia meminta kepada si pemimpin, yang pemimpin enggak ada sama dia, padahal pemimpinnya mampu ya. Namun enggak ada di sisinya. Ma'annahu law kana indahu, padahal kalau seandainya pemimpinnya itu yang dia jadikan tempat untuk istighosah, yang si pemimpin itu ada, kalau ada di sisinya la amkana, tentu akan mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya dengan kekuatannya, kekuasaannya. Namun tatkala dia enggak hadir, maka jadilah istighosah tersebut adalah pengaitan kalbu kepada selain yang hadir, maka ini adalah syirik kepada Allah. Lanjut as-salis. As-salitu. Ini syarat yang ketiga. Ayakuna qadiran. Fa illam yakun qadiran fal istighatsatu bihi syirkun. Baik, ini yang ketiga, dia, orang yang diminta istighosah itu mesti qadir, mampu. Kalau dia enggak mampu, maka istighosah kepadanya adalah syirik. Terus lanjut. Walau kana hayyan hadiron yasma'u. Taulib, walaupun yang diminta istighosah tersebut hidup, hadir, mendengar. Terus mithlu lawis taghatha bi makhluqin bima la yaqdiru alaihi. La yaqdiru alaihi. Wa huwa hayyun hadirun yasma'uhu. Taib, Semisal seandainya seorang beristighosah kepada makhluk dalam hal yang makhluk enggak mampu. Walaupun dia hidup, dia hadir, dia mendengar. Ya. Semisal seorang datang kepada ustadznya, "Wahai ustadz, tolong selamatkan aku dari azab kubur. Ya, tolonglah berikan kesembuhan kepadaku. Tolonglah lapangkanlah rezekiku. Ya, tolonglah selamatkan nyawa ibuku dan seterusnya." Enggak ada yang mampu ini semua kecuali Allah. Dia minta kepada makhluk. Walaupun makhluk itu mendengar, hadir, namun dia enggak mampu, maka ini adalah syirik. Syirik apa? Akbar. Terus lawis wa huwa hayyun wa ta'allaqa qalbu al-mustaghithi ala hadha nahwi bi anna hadha yastati'u wa yaqdiru ay yaghithahu bi ma'na annahu istaghatha biman lam yaqdiru ala al-ighathati fata'allaqu al-qalbi bi hadha al mustaghati bihi wa saratil istighathatu wa hiya talabul ghathi syirkan ala hadha nahwi. Baik. Mana tadi wa ta'allaqal qalbu ya al-mustaghis. Maka qalbu orang yang beristighosah tadi sudah bergantung kepada jenis seperti ini. Ya. Bahwa dia mampu, dia sanggup untuk memberikan pertolongan kepadanya. Udah bergantung kepada tempat dia yang dia beristighosah itu. Yang maknanya annahu istaghasa biman la yaqdir alal igosah. Dia beristighosah kepada zat, kepada orang yang enggak mampu untuk memberikan pertolongan padanya. Ya. Maka ketergantungan kolbu si orang yang beristighosah ini kepada orang yang dijadikan tempat istighosah, padahal yang dijadikan tempat istighosah enggak mampu, maka jadilah istighosah ini itu adalah permohonan pertolongan, ya. Itu adalah kesyirikan berdasarkan contoh ini. Lanjut Pak Majid, Ar-Rabi'u wa kadzalika asma'u falau kana hayyan qadiran hadiran walakinnahu la yasma'u ka kannaimi wa nahwi dhalik. Aywa nahwi. Kadzalika yajuzu tajuzu la tajuzu. Kadzalika la tajuzu al-istighatsatu bihi. Baik, yang keempat juga demikian pula. Yang keempat, ini syarat yang keempat, yasma. Yang dijadikan tempat istighosah itu mesti mendengar. Nah, seandainya orang yang dijadikan tempat istighosah tadi, al-mustaghos tadi, hayyan, qadiran, hadiran, dia hidup, dia mendeng, dia mampu, dia mendengar, namun dia la yasma, enggak mendengar. Dia hadir, namun dia enggak mendengar. Semisal orang yang tidur atau semisalnya, maka juga enggak boleh beristighosah kepadanya. Terus wa qad taltabisu ba'du al-masail bihada bihadhihi as-syuruti fi annaha fi ba'dil fi ba'dil halati takunu syirkan akbar. Baik, qad taltabisu ba'du al-masail bihadhihi syurut. Terkadang sebagian permasalahan menjadi rancu berdasarkan syarat-syarat ini, dengan syarat-syarat ini. Bahwa pada sebagian keadaan terkadang dia menjadi syirkan akbar. Terus lanjut. Wa fi ba'dil halati yakunu manhiyan anha min daru'il syirki. Baik. Nah, pada sebagian kondisi yang lain dia terlarang karena itu menjadi termasuk diantara daru'i, wasilah-wasilah kesyirikan. Terus wa nahwi dhalik. Mithlu ladhi yas'alu mayitan au yas'alu a'ma bijanbihi au yas'alu mathlulan bijanbihi ay yugithahu wa nahwu dhalik. Semisal seorang yang meminta kepada si mayit, ya, au yas'al a'ma, dia meminta kepada orang buta bijanbihi untuk menyelamatkannya, membantunya. Dia meminta kepada maslul, orang yang lumpuh, untuk menyelamatkannya. Ini kan aneh. Dia minta tolong orang buta, tunjuki dia jalan. Minta tolong pada orang lumpuh, selamatin dia. Ayo kisahu. Wanahu dhali. Ya, terus. Al-maksudu. Annal ulama'a istaratu li jawazil istighathati bi ghairillahi azza wa jalla ayyakuna al-mustaghathu bihi hayyan hadiran qadiran yasma'. Baik. Nah, maka maksudnya tujuannya adalah bahwasanya ulama telah mempersyaratkan akan kebolehan istighosah pada selain Allah, yaitu yang dijadikan tempat istighosah tadi mesti hidup, hadir, mampu dan yasma. Lihat di footnote. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Rad Al-Bakri, masih di kitab Al-Istighosah Rad Al-Bakri. Al-istighosah itu fi tafrijil qurbah. Ya, istighosah permohonan pertolongan itu untuk ya memberikan kelapangan dari berbagai macam kesulitan. Ya, jalan keluar dari berbagai kesulitan. Lakin la yajuz zalika min mayyitin. Namun ini enggak boleh diberikan istighosah tersebut atau ditujukan istighosah tersebut kepada yang mati. Wala ghaibin atau yang enggak hadir, wala min hayyin hadirin illa fima yaqdiru alaih khasatan. Demikian pula enggak boleh kepada orang yang hidup hadir ya, kecuali pada hal-hal yang hidup yang hadir itu mampu untuk merealisasikannya. Ya. Qala Syekh Sulaiman Ibn Abdul Wahab fi Taisir Al-Aziz Al-Hamid, du'aul mayyit wal ghaibu du'aul mayyiti wal ghaibi wal hadiri fima la yaqdiru alaihi illallahu wal istighosatu bighairillahi fi kashfid dar wa au tahwil huwa syirkul akbar bal huwa akbaru anwa'i syirki. Berdoa kepada mayit atau orang yang enggak hadir ya, atau yang hadir namun dia enggak mampu untuk merealisasikannya kecuali Allah, atau dan beristighosah kepada selain Allah untuk menghilangkan kesulitannya atau mengalihkan kesulitan tersebut, itu adalah syirik akbar dan termasuk diantara syirik yang paling besar ya. Baik. Nah, sekarang wa dalilu dzabhi. Nah, تفضل Syekh ya Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalil qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu dzabhi qawluhu ta'ala kul innas salati wa nusuki wa man yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin wa minas sunnati la'ana Allahu man dabaha li ghairi Allahi. Asyarhu, ini dulu kita baca dulu matannya ya. Dalil dabah, dalil menyembelih, bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Berarti kalau ibadah enggak boleh diberikan pada selain Allah. Dalilnya ialah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa nusuki, nusuk ini. Ya, nusuk. Ya, nusuk kata para ulama ahli tafsir di antara Qurtubi adalah adzbahi. Dzbahi. Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya. Ya, wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah termasuk di antara orang yang pertama berislam. Ya. Nah, kemudian dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jangankan kepala sapi, kepala kerbau, seekor lalat kalau kita persembahkan untuk selain Allah, itu adalah syirik. Makanya kata Nabi SAW, dakhal jannah rajulun fi dzubabin wa dakhal an-nar rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, karena dia enggak mau memberikan lalat kepada selain Allah sebagai bentuk persembahan, dia masuk surga. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat, yaitu dia memberikan persembahan kepada seekor lalat sebagai bentuk taqarrub, persembahan, upaya mendekatkan diri dia kepada berhala yang dia berikan lalat tersebut. Jadi jangan dilihat zat yang disembelih. Kalau kepala kerbau syirik, kalau dikasih bulunya aja enggak syirik, kalau darahnya aja enggak syirik, kecuali kalau dikasih dagingnya, kepalanya baru syirik. Itu ada dai ustadz yang tenar mengatakan ketika ditanya bagaimana dengan menyembelih ya larung saji, sedekah bumi. Kata dia, main-main ini orang. Ya, main-main sambil bercanda lagi, padahal ini permasalahan serius. Sambil ketawa ketiwi, bercanda-canda. Kata dia, darahnya aja buat jin. kepalanya buat kita, kita gulai, kita masak, kata dia. Darahnya aja buat jin. Subhanallah. Jangankan darah kerbau, lalat saja diberikan kepada selain Allah itu syirik. Ya. Kata Nabi, dakhalan nar rajulun fi dzubabin, ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Dia lewat di suatu kaum, dicegat sama kaum, walahum sonamun, kaum ini punya berhala. Dia enggak dikasih lewat. Dengan cara qarib, berikanlah saja. Main di sini qarib, saya enggak punya apa-apa. Enggak bawa sapi, enggak bawa kambing, enggak bawa ayam, enggak bawa telur, enggak bawa dupa, enggak bawa menyan, enggak bawa kopi, enggak bawa hasil bumi. Kata orang kampung, qarib walau dzubaban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Akhirnya diberikan. Dikasih lewat, wadakhala nar, dia masuk neraka. Apalagi darah kerbau. Maka error itu dai yang mengatakan, ya, kepalanya buat kita masak, darahnya buat jin, kata dia. Darahnya aja buat jin, subhanallah. Ya, ustaz musyrik. Ya. Ustaz musyrik. Kok bisa seperti itu? Darahnya aja buat jin, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Bahaya kayak gini, ya. Nah, dari sunnah Nabi SAW menyatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Baik, fadhal Syekh Marwan, syarahnya. Asyarahu, adzabahu wa nahru, wa adzabahu yasmalu nahru, an-nahru al-khasa, wa yasmalu adzabaha alladhi huwa qasimun nahri, li'anna nahra, karena nahra huwa at-ta'nu bisikini bisikinin bisikinin au bil kharbati fi wahdati. Baik. Adzabah itu apa sih? An-nahr. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau dan wanhar li rabbika, dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nahar itu, yang namanya dzabah, yasmal an-nahr al-khas, mencakup nahar, mencakup juga adzabah, menyembelih, alladhi huwa qasimun nahar, yang merupakan bagian dari jenis nahar. Karena yang namanya an-nahra huwa at-ta'nu, dia berarti menta'an, ya, memotong, membantai, menjagal dengan sikin, dengan pisau, au bil harbah, atau dengan belati, fil wahdah, di lubang, ya, di lubang itunya, apanya, di, kan kayak onta itu bukan di dabah tapi di nahar, karena onta itu dijagal ketika si onta sedang berdiri. Tapi kalau kambing, kapan dia dijagalnya? Digulingkan. Sapi, kapan dia dijagalnya? Digulingkan. Berarti di dzabah. Kalau onta, di nahar. Tapi boleh kita mengatakan, ketika onta di nahar, kita sebut juga dzabah. Karena yang namanya dzabah mencakup dua hal. Nahar khos, dan juga dzabah, yang bagian dari nahar. Kalau bahasa kita menyembelih. Paham gak sini ya? Lanjut, Syekh Marwan. Oh, itu ada footnote, lihat. Kata Ibnu Manzur di Lisanul Arab, ya, an-nahr as-sadr, nahru sadr. Ya, menjagal bagian sadr, perut a'lahu, atasnya. Wa qila huwa maudi'ul qiladah. Ada yang mengatakan dia adalah tempat qiladah. Kalung kayak ngikat leher gitu. Ya, wa nahu yanharuhu nahran, asaba nahar. Ini secara bahasa. Wa nahrul ba'ir, ya, yanharuhu nahran, ta'anahu fi manharihi, haitsu yabdu al-hulqum min a'la sadr. Misalkan seorang menjagal onta, maka dia menjagalnya dengan sebuah penjagalan, dengan dia, ya, ta'an, dia sikat itu, ya, dia belati di tempat, dipotong lehernya itu, yaitu di mana nampak hulqumnya, kerongkongan si onta tadi, dari atas perutnya. Ya, itu namanya nahar, bukan dzabah. Nah, lanjut Syekh Marwan. Mislu ma yuf'alu bil ibli bil ibili. Bil ibili hiya la tatbahu. La tatbahu dzabahan. Baik, semisal unta-unta itu tidak dizabah tapi di nahar. Ya, terus lakin tatu'anu fi wahdatihi. Tut'anu fi wahdatiha wa idza tu. Kenapa macet? Wa idza tu'inat. Tu'inat wa khurikat as-sikinu wa intasara ad-dama wa ad-damu. Ad-damu wa matat laisa thamma dhabaha. Dhabahun. Dhabahun. Kadzalika al-baqaru qad tunkhiru. Tunharu. Tunharu. Ya, semisal ibil, unta. Unta itu tidak dizabah. Tidak disembelih gitu secara penamaan. Kalau bahasa kita terbatas sih ya. Namun unta itu dia tut'anu fi wahdatiha. Dijagalnya itu di lubang perut dia itu, kalau apa kerongkongannya. Apabila dia telah dijagal, disabet gitu dengan digerakkan sikin pisau, wanita sorot dam dan keluar darah, matat ya, dan mati laisa sama dzabhun, maka itu bukan penyembelihan namanya. Demikian pula sapi, sapi terkadang dia tunhar, dijagal seperti itu. Makanya kalau antum lihat di video-video orang Arab, terkadang mereka nyembelih sapi itu ketika sapinya sedang berdiri, dia pegang lehernya, kan orang Arab yang gede-gede itu, mereka kalau motong sapi itu sendiri, bahkan ada yang jatuhin sapi sendiri, nggak pakai tali-talian. Lihat itu di footnote lagi, qala Ibrahim ibn Ishaq al Harbi fi gharibil hadis al ibil tunharu wala tudbah. Yang namanya onta itu dia di nahar, bukan di dabah. Wal baqar tudbah wa tunhar, wal ghanam tudbah. Sedangkan sapi dia bisa didabah, bisa ditunhar. Kalau didabah dijatuhin, dijatuhin disembelih. Nah kalau terkadang juga sapi kayak unta, ya dipotongnya itu ditoan dengan disabet lehernya. Nah kadapun kambing dia bukan dinahar, namun dia didabah, disembelih. Ayam apalagi, ya nggak ada orang motong ayam sambil ayamnya lewat, nggak ada. Nah, ya lanjut lagi Syekh Marwan. Wa amad dhabahu fayakunu fil ghanami min adh-dha'ni wal ma'azi wal ma'izi wa kadzalika fil baqari. Taib, adapun dhabah ya menyembelih itu pada ghanam, pada kambing, apakah domba atau kambing Jawa, ya demikian pula pada baqar. Data di footnote qala al Khalil Ibnu Ahmad al Farahidi, ya adzabah qat'ul hulqum. Dabah itu memutus kerongkongan. Min batinin, dari perutnya. Inda nasil wa maudi'uhu inda nasil, di masil. Masil itu apa sih? Masil itu adalah mafsil ma bainal unuq war ra's, persendian antara leher dan kepala, dan tempat madbahnya itu, tempat sembelihannya. Ya. Demikian pula pada bakar. Lihat itu di footnote. Oh, enggak ada footnote, cuma rujukan referensi. Terus lanjut lagi si Marwan. Adzabahu wan nahru ibadatun. Al maqsudu minha irqatun irqatun iraqatu dzami wa iraqatu dzami min haitsu huwa la yakunu ila bi ta'allukin lil qalbi. Fa idza araqa azzammu lillahi azza wa jalla tata'alluqu qalbi billahi azza wa jalla fadzabahu ibad ta'allaqa alqalbu billah ta'allaqa alqalbu billahi azza wa jalla fadzabahu ibadatun dhahiratun yatba'uha aw yakunu ma'aha ibadatun bi batinatun qalbiyatun. Faman dabaha li ghairi Allahi waqa'a fi syirkin zahirin. Li anna hadhihi ibadatun sarfuha li ghairi Allahi wa kadzalika qalbuhu ta'allaqa bi ghairi Allahi fa sara syirk syirkahu syirkuhu isim sara. Yes, wa sara syirkuhu min jihataini. Taib. Adzabah wa nahar ibadah. Ya, mau namanya nahar tadi seperti nyembelih unta atau dzabah seperti menyembelih kambing, tata caranya cuman beda nama tata caranya. Namun yang namanya dzabah itu mencakup nahar. Tapi kalau nahar enggak mesti dzabah. Ya. Baik. Lihat itu di footnote qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim di Tuhfatil Maulud, fa inna nafsa dzabah wa iraqatud dam. Maka dzabah itu sendiri dan menumpahkan darah maqsudun, itulah tujuannya. Diberikan kepada Allah. Fa innahu ibadatun. Maka dzabah atau menyembelih itu adalah ibadah, maqrunatun bisolati, yang Allah gandengkan dengan salat. Ya enggak? Fa shalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Paham enggak sini? Ketika disandingkan dengan salat, salat adalah ibadah yang hanya diberikan pada Allah, maka menyembelih juga demikian. Ya. Ini di luar menyembelih yang boleh ya, yang antum nyembelih kambing buat dibikin sate, ya, buat dijual lagi kayak Syekh Marwan, ya. Atau nyembelih untuk bagi-bagi kayak ya, kayak Pak Abdul Majid Sabtu depan dia mau nyembelih seekor kambing buat apa? Makan kebuli kita kan. Nah, itu. Nah, itu semua bukan Sabtu depannya lagi itu. Sabtu masih banyak insya Allah. Itu SMR-an ya? Nah itu semuanya kan mesti dalam rangka ya nyebut nama Allah, mengagungkan Allah ya. Walaupun tujuannya kita makan ya, walaupun tujuannya kita makan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Qala Nabi Allah Ta'ala berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalil yang tadi, fa fi kulli millatin salatun wa nasikatun la yakumu ghairuhuma muqamahuma. Maka dalam setiap agama pasti dia ada ibadah yang namanya salat, ada yang namanya nyembelih. Yeah. Yang tidak dapat diganti dengan yang lain. La yakumu ghairuhuma maqamuhuma. Itu maksudnya tidak dapat diganti dengan yang lain. Walihada law tasaddaqa anda mil mut'ati wal kirani biada afil qimah lam yakum ya muqamahu. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim di sini, seandainya seorang bersedekah dengan senilai nominal yang berlipat-lipat dari haji mut'ah, di haji tamattu dia, dari haji qiran dia, karena dia mungkin melakukan pelanggaran ya, wajibatul hajnya itu dilanggar, maka dia wajib bayar dam. Bersedekah andamil mut'ah, dia bayar dam ya, dengan menyembelih seekor kambing gitu, atau dari haji mut'ah dia, dari haji tamattu dia, atau dari haji qiran dia, berlipat-lipat sekalipun lam yakum muqamahu, denda tersebut tidak dapat ya menggantikan posisi dari kewajiban yang telah dilanggar tadi. Paham enggak di sini? Nah, baik. Maka dzabah dan nahar adalah ibadah, maupun dzabah namanya tadi ya, menjagal hewan secara khusus disembelih. Kalau nahar tadi apa? Menyembelih hewan ketika dia berdiri dengan disabet kayak gitu kayak onta. Nah. Tapi kalau dzabah bisa masuk nahar. Tapi kalau nahar bukan dzabah. Ya. Maka maksud darinya kata kalau menyembelih itu adalah ibadah, itu adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Wa iraqatud dam min haitsuha, sedangkan menumpahkan darah itu sendiri la yakunu illa bita'allukin lil qalbi. Itu tidaklah melalui akan adanya ketergantungan di kalbu. Fa idza araqa ad-damu lillah, apabila seorang telah menumpahkan darah hewan karena Allah, berarti ta'allaqa al-qalbu billah. Berarti kalbu dia telah berta'alluq, berkaitan, bergantung kepada Allah. Fadzabhu ibadatun zahiratun, maka menyembelih adalah ibadah zahirah. Yasbauha aw yakunu ma'aha ibadatun batinatun, maka dia pasti disertai atau pasti ada pada ibadah, pada menyembelih tersebut, padahal dia ibadah zahirah, pasti juga ada ibadah batinah, qalbiyah. Ya, ya enggak? Kan dia menyembelih ini ditambahkan. Pasti juga kolbiyah. Kenapa kolbunya terkait? Lihat di footnote. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iraqatud dam lillah ablagu minal khudu ablagu fil khudu wal ibadah lahu. Maka menumpahkan darah untuk Allah, ya, hewan diberikan untuk Allah, itu lebih mendalam, ya, dalam ketundukan dan ibadah pada Allah. Fadzabahu lil ma'bud ghayatul dzul wal khudu' lahu. Maka menyembelih untuk zat, sesuatu zat yang diibadahi, itu pada puncak kerendahan dan ketundukan. Kama qala ta'ala, dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikianlah itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk diantara ketakwaan kalbu. Fal maqsud taqwal qulubi lillah huwa ibadatuha lahu wahdahu duna masiwahu bighayatil ubudiyyati lahu. Maka maksudnya adalah, ya, takwa kalbu kepada Allah adalah ibadah kepadanya, ya, kepadanya semata, bukan pada selainnya. Bighayatil ubudiyyah, dengan puncak penghambaan lahu kepadanya. Wal ubudiyyatu fiha ghayatul mahabbah, sedangkan penghambaan, ya, di situ peribadatan itu adalah dengan puncak kecintaan. Wa ghayatul dzul, dan puncak perendahan diri di hadapan Allah. Wal ikhlasu, dan juga memurnikannya itu semua pada Allah. Wa hadhihi millatu Ibrahim al-Khalili, dan inilah milahnya, agamanya Ibrahim al-Khalil. Ya, mana lagi tadi? Faman dzabaha li ghairillah, ini ya. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, waqa'a fi syirkin zahirin, maka dia terjatuh ke dalam syirik yang zahir. Li anna hadhihi ibadatun, karena ini berarti ini apa namanya, ini adalah ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah. Demikian pula kalbunya, ta'allaqa bi ghairillah. Kalbunya akan bergantung pada selain Allah. Maka syirik itu dari dua aspek berarti, aspek zahir dan aspek batin. Lanjut Syekh Marwan. ووجه الاستدلال من قوله سبحانه وتعالى قل إن الصلاة ونسوك ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنه قال ونسوك ونسك فسرت فسرت فسرت بإدة تفسيرات tafsiratin anis salafi minha adzabahu wan nahru wa hadha kama qala azza wa jalla fil ayati al ukhra inna a'tainaka al kautsar fa shalli li rabbika wanhar fa shalli li rabb fa shalli li rabbika amarahu bi anna tawkhir amarahu bi ayyi wahidallaha azza wa jalla bi salati wa kadzalika amarahu bin nahri li rabbih azza wa jalla wahdahu idan an nusku huna adzabahu. Baik, nah, wajhul istidlal, sisi pendalilan ialah firman Allah taala, qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, nusuki, nah, ini nusuknya, nusukku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Perhatikan firman Allah, nusuki, nusuk, fussirat bi'iddati tafsiratin anis salaf. Itu ditafsirkan dengan beragam tafsir, ya, dari kalangan salaf. Lihat itu di footnote. Kata At-Tabari di dalam tafsirnya, qul inna salati wa nusuki an-nusuk ad-dabaih. Nusuk itulah berbagai sembelihan fil hajj wal umrah, baik dalam haji maupun umrah. Nusuk jam'u nasikatin, jamak dari nasikah. Apa itu nasikah? Jabihah, sembelihan. Wakadha qala Mujahidun wa Dhahhak, demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, murid Ibn Abbas, Dhahhak, Said Ibn Jubair, murid Ibn Abbas, ini semua, dan yang lainnya. Wal makna dhabhi fil hajj wal umrah, maknanya katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku di haji dan umrah lillah, hanya untuk Allah. Ya, qala al-Baghawi dalam tafsirnya, ya, ini juga yang dikatakan oleh Al-Baghawi, qala al-Hasan, nusuki dini, sembelihanku adalah agamaku. Kata Az-Zujjaj, ibadati, nusuki adalah ibadahku. Wa minhu an-nasik, maka orang yang melakukan nusuk, alladhi yataqarrabu ila Allah bil ibadah. An-nasik, orang yang melakukan nusuk, adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Wa qala qaumun, ada suatu kalangan kaum dari kalangan salaf mengatakan, an-nusuk fi hadhil ayah, nusuk dalam ayat ini adalah jami'ul a'malil birr, ya seluruh amal-amal kebajikan wa ta'ati dan ketaatan min qaulika nasaka fulan fahuwa nasikun idza ta'abbada. Si fulan telah berbuat nusuk, maka dia adalah orang yang melakukan nusuk. Kapan itu? Idza ta'abbada, kalau dia beribadah. Ya, namun yang jadi poinnya di sini adalah tafsir bahwasanya nusuk adalah sembelihan. Nah, maka lihat di situ minha di antara tafsir adalah dzabah wa nahar, menyembelih. Hadza kama qala azza wajal fil ayatil ukhra, sebagaimana ini yang dikatakan oleh Allah di ayat yang lain, inna atayna al-kautsar, sesungguhnya kami akan memberikan ya sungai al-kautsar di surga kepada engkau wahai Nabi, maka fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Fasalli li rabbika amarahu bi ayyi wahidallaha bisalati, maka Allah memerintahkan nabinya untuk mentauhidkan Allah dalam salat. Salat hanya kepada Allah, ibadah hanya pada Allah. Wa kadzalika amarahu bin nahri li rabbih wahdahu, demikian pula Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih hewan ya untuk Allah semata. Idan an-nusuk huwa adzabahu, maka di sini nusuk adalah adzabah. Lanjut Syekh. Fi qawlihi kul inna salati as-salatu liman, al-jawabu lillahi, wajhul lami huna annaha lamul istihqaqi, ya'ni anna salati mustahiqqatun lillahi, hadha wajhul istidlali. Wa qawluhu wa nusuki, ya'ni nusuki alladhi huwa dabakhi mustahiqqun lillahi wahdahu la syarikalah, wa mahyaya wa mamati, hadhihi lamun ukhra wa hiya lamul milki. As-salatu wan nusuku lillahi istihqaqan, wal mahya wal mamati lillahi lillahi milkan li'anna lama ta'ti li istiqaqi wa ta'ti lil milkin. Baik. Firman Allah, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, salatul liman, salat untuk siapa? Al-jawab lillah wahdahu, untuk Allah, lillah. Maka huruf lam di kalimat lillah sama kayak alhamdulillah, annaha lamul istihqaq. Itu lamnya maknanya istihqaq. Artinya ketika kita katakan alhamdulillah, maka hamd as-sana al-jamil alal jamil, ya, maka pujian Allah, pujian sanjungan itu hanya untuk Allah. Khusus Allah yang berhak mendapatkan ya hamd tersebut. Innal hamdalillah gitu kan. Sesungguhnya hamd pujian itu milik Allah, hak Allah semata. Maknanya apa? Ai anna salati, bahwasanya maknanya sesungguh bahwa salatku mustahiqqatun lillah, itu hanya hak Allah. Hada wajhul istidlal, ini wajhul istidlalnya. Wa qawlu wa nusuki, itu kan ya, kalau katakanlah salatku sembelihanku lillah gitu kan, hanya untuk Allah, haknya Allah. Nusuki allati huwa dzabhi, nusuki maknanya adalah sembelihanku, itu mustahiqqun lillah, itu hanya hak Allah wahdahu la syarikalah, karena Allah sebutkan lillah. Paham enggak di sini? Wajhul istidlal dari sisi aspek lugah, ya. Wa mahya wa mamati, dan hidup maupun matiku. Ya. Hadhihi lamun ukhra. Kalau di sini kan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, kalau yang di sini lamnya di sini lillahi rabbil alamin, ya. Lam yang lain, wa hiya lamul milk, yaitu lam kepemilikan. Saya bertanya gini nih, liman hadzal kitab, milik siapa buku ini? Anda mengatakan hadzal kitabu li Marwanto, milik Marwanto. Nah, kalau yang hidupku matiku, ini lamnya lam kepemilikan, bukan lam ke hak gitu ya. Karena makhluk juga punya kehidupan, tapi kehidupan makhluk punya Allah. Adapun kayak tadi salat itu enggak ada yang diberikan kepada si makhluk siapapun. Salat sembelihan hanya untuk Allah. Itu hak Allah. As-salatu wa nusuk lillahi istihqaqan. Kalau salat sembelihan itu milik Allah secara keberhakan. Sedangkan kehidupan mahya mamat lillahi milkan. Itu milik Allah. Li anna lam ta'ti bil istihqaq, ya. ta'tilil milk, karena lam terkadang maknanya itu istihaq, terkadang maknanya al milk. Nah, ya, Syekh Jumakir, faddal. Qala rahimallahu taala fi hadhihi al-ayati ja'ala hadhihi al-umura al-arba'ata as-salata wa nusuka wal mahya wal mamata ja'alaha jami'an billami mu'akhkharatan biqawlihi lillahi rabbil alamin lakin takhtalifu as-salatu wa nusuku lillahi istihqaqan wal mahya wal mamatu lillahi azza wa jalla milkan wa jama'at hadhihi ayatu baina tauhidillahi azza wa jalla tauhidai illahi azza wa jalla fi ilahiyatihi wa huwa al-awwalu wa fi rububiyyatihi wa huwa tsani. Baik, dalam ayat ini Allah menjadikan perkara, ada empat perkara ini. Salat, sembelihan, kehidupan, kematian. Ja'alaha jami'an, maka Allah jadikan semua itu dengan lam yang diakhirkan dengan firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Lillah. Namun ternyata berbeda lamnya yang untuk nusuk dan salat dengan lam untuk hidup dan mati. Ya, takhtalifu. As-salah wa nusuk lillah istiqaqan. Salat dan sembelihan itu milik Allah secara keberhakan. Sedangkan kehidupan kematian lillah milkan, milik Allah secara lillah itu untuk Allah secara milkan, kepemilikan. Maka ayat ini menjamak antara dua tauhid, tauhidail, tauhidailah. Kan itu dua tauhid, maksudnya tauhidaini ketika dia mudhaf dihadzab nunnya. Antara dua tauhid Allah, yaitu dalam ilahiyah yaitu awal salat dan nusuk, kemudian dalam rububiyah yaitu tsani, hidup dan mati milik Allah dalam rububiyah. Terus lanjut, qul inna salati wa nusuki lillahi hada tauhidun lillahi azza wa jalla fi ilahiyatihi. Naam, ini kalau salat, katakanlah salatku, sembelihanku ini lillah, ini tauhid, mentauhidkan Allah dalam masalah ilahiyah, ubudiyah. Terus wa mahyaya wa mamati lillahi hada tauhidin tauhidun lillahi azza wa jalla fi rububiyyatihi. Nah, kalau hidup dan matiku untuk Allah, ini berarti tauhid dalam untuk Allah dalam masalah mentauhidkan Allah dalam rububiyyah. Terus fa kama annahu azza wa jalla huwa maliku mahyaya wa mamati fakadzalika huwal mustahiqu li salati wa nusuki. Ah, ini berarti maknanya gimana? Sebagaimana Allah dialah raja, sang pemilik kehidupanku dan kematianku, maka dialah yang berhak akan salatku dan maknaku. Itu maknanya tuh. Itu di maka dialah yang berhak akan salatku dan sembelihanku. Ajib ini maknanya. Terus qala azza wa jalla li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki mustahiqatun lillahi wa mahyaya wa mamati milkun lillahi azza wa jalla. Ah, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya, "Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku itu berhak hanya haknya hanya untuk Allah. Hidup dan matiku itu milik Allah." Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Terus lanjut la syarikalah fa dzakara fadzakara rububiyyata summa dzakaral uluhiyyata. Maka Allah di sini menyebutkan rububiyyah kemudian uluhiyyah. Terus summa bayyana anna hadza min alamatil islami al'azimati faqala wa bidzalika umirtu wa hadza wajhul istidlali akharu id anna hadhihi umurun biha ma'murun biha qala wa ana awwalul muslimin. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwasanya ini semua salat, sembelihan itu semua yang untuk Allah itu adalah di antara tanda-tanda Islam yang agung. Allah berfirman wa bidzalika umirtu. Yang demikianlah aku diperintahkan, maka inilah wajhul istidlal yang lain bahwasanya itu menyembelih, salat itu diperintahkan. Ya, qala wa ana awwal muslimin. Terus lanjut. Adzabhu kama annahu amalun zahirun wa huwa iraqatu dammi wa dammu alladhi bathahu fi a'dha'il madbuhi huwa Allahu azza wa jalla wa huwa alamatul hayati fala yuzhaqu illa liman khalaqahu wa liman bathahu fi a'dha'i man bihi alhayatu. Taib, maka menyembelih sebagaimana menyembelih itu adalah amal zahir, yaitu menumpahkan darah hewan, ya, maka darah yang muncrat di situ dari anggota tubuh ya hewan yang disembelih huwa Allah, itu apa namanya, diberikan kepada Allah Azza wa Jal, dan ini adalah tanda kehidupan, maka dia tidaklah dihilangkan kecuali untuk dipersembahkan untuk yang menciptakannya, yaitu Allah. Wa liman bassahu fi adai man bihi alhayatu, dan diperuntukkan ketika dimuncratkan hewan tadi di sebagian tubuh hewan tadi, ya, bagi yang dia punya kehidupan di situ. Terus lanjut. Wa li hadza qala al-ulama'u innal 'abda halla dhabhi yajtami'u fi qalbihi anwa'un min al-'ubudiyyati minha. Baik, oleh karena itu para ulama mengatakan, lihat di footnot, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qauluhu fasalli li rabbika wanhar amarahumullahu ayyajma'a baina hataini al-ibadataini al-'azimatain. Maka Allah memerintahkan untuk menghimpun di antara dua ibadah yang agung ini, yaitu yang pertama as-shalah wa nusuk, ya, salat, yang kedua nusuk. Adalatani al-qurbi, yang menunjukkan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawadu, tawadu wal iftiqar, dan membutuhkannya si hamba kepada Allah azza wajalla. Wa husnudzan, dan husnudzannya seorang hamba kepada Allah. Wa quwwatul yakin, kekuatan yakin. Wa tumaninatul qalb, ya, dan nyamannya, tentramnya hati kepada Allah azza wajalla. Wa ila iddatihi, ya, wa amrihi wa fadlihi wa khalqihi, ya, dan seterusnya itu, ya. Terus lanjut, sesungguhnya kata para ulama, innal abda hala dhabhi, sesungguhnya seorang hamba ketika dia sedang menyembelih, berarti dia sedang menghimpun di kalbunya, terhimpun di kalbunya, anwa'un, berbagai hal, minal ubudiyat, dari berbagai peribadatan, minha diantaranya az-zullu li rabbihi azza wa jalla wa ta'zimu lahu azza wa jalla والرجاء أي رجاء ما عنده حال ذبحه وطلاب البركة لأنه ما ذبح إلا لله. Nah, terhimpun di kalbu seorang hamba ketika si hamba menyembelih, yaitu, ya, ketundukan kepada Rabbnya, pengagungan pada Rabbnya, harapan, itu harapan apa yang ada, mengharapkan kepada apa yang ada di sisi Allah ketika si hamba menyembelih tadi, dan mengharapkan keberkahan, karena tidaklah disembelih kecuali itu untuk Allah. Terus lanjut. Wa hadhihi kulluha ibadatun qalbiyyatun, fa kama anna dhabha 'amalun dhahirun bihi tahrikul yaddi tahrikul lisani bi ba'dil qawli, kadzalika yaqumu bil qalbi hala dhabhi anwa'un min al 'ubudiyyati. Baik, maka demikian, wa hadhihi, dan ini semua adalah ibadah qalbiyah. Kalau menyembelihnya ibadah zahirah, ya. Tapi kalau ibadah qalbiyahnya itu ada empat: ketundukan diri, pengagungan, harapan, dan mengharap, meminta keberkahan. Pekamaan nazabah, maka sebagaimana menyembelih adalah amal zahir, ya, dengan menyembelih lisan, artinya tangan bergerak, ya, tangan bergerak kan, motong atau megangin, tahriku lisan, diucapkan lisan, biba'dil qaul, bismillah, gitu kan, bismillah, pegangin, pegangin, nah itu kan yang megangin. Demikian pula yaqumu bil qalbi hala dhabhi anwa'un minal ubudiyah. Demikian pula terdapat berbagai jenis ubudiyah yang ada di kalbu ketika dia menyembelih. Lanjut. Wa qad la yaqumu bil qalbi syai'un albattah. Nah, terkadang tidak ada sedikit pun di kalbu, sedikit pun, ya, apapun, dia nyembelih-nyembelih aja. Terus mislu ma yudbahu li dhiyafatin au nahwi dzalika. Ah, semisal hewan yang disembelih, ya, untuk penjamuan dan semisalnya. Terus fahada yajibu ayyakuna zahiran lillahi azza wa jalla wahdahu. Nah, kalau yang nih nyembelih untuk selain untuk menjamu tamu, jualan, ini wajib secara zahirnya untuk Allah, dia sembelih bismillah begitu. Walaupun nanti dia tujukan ini untuk apa? Untuk makan-makan, untuk jualan sate dan seterusnya. Terus wa idza ijtama'at fi dhabihati al-ibadatu adh-dhahiratu wal-ibadatu al-batinatu al-ibadatu al-qalbiyatu kanat akmala fi raja'i sawabi dhabhi. Nah, apabila telah terhimpun dalam persembelihan tadi ibadah zahirah dan ibadah batinah, ibadah zahirah dia mengucapnya, tangannya bergerak menyembelih, lisannya mengucapkan Allah Akbar bismillah, dan ibadah batinah tadi ada perendahan diri dia kepada Allah, pengagungan dia, harapan dia, kemintaan berkah dia, ya, kanat akmala fi raja'i sawabi dhabah, maka itu adalah ya apa namanya penyembelihannya telah ya, yang paling sempurna dalam mengharapkan ya, pahala dari menyembelih. Yang kayak begini keadaan yang paling sempurna. Terus walau kana fil umuril adiyati min diyafatin wa nahwiha, walaupun itu pada urusan yang memang udah biasa ya, semisal untuk penjamuan dan selainnya. Walaupun ketika kita nyembelih untuk dagang, kita enggak ada tuh ketundukan diri pada Allah, pengagungan. Ya memang nah biar aku nih. Tapi dia lisannya bismillah. Itu sudah untuk Allah. Ya, secara zahir. Namun kese Marwan nih motong buat bikin kebuli. Kalau dia di situ juga di kalbunya dia ada ketundukan kepada Allah, pengagungan, dapat pahalanya luar besar. Ya, besar sekali, ya. Terus lanjut. Fa yakunu dzabhu lillahi azza wa jalla zahiran lam yurid bihadza illa Allah azza wa jalla. Nah, maka penyembelihan itu untuk Allah secara zahir yang dia tidak inginkan ya, tidak maksudkan dengan hal ini kecuali hanya pada Allah. Terus wa bismihi falam yudkar illa ismullahi azza wa jalla. Ah, dengan nama Allah tidak disebutkan kecuali dengan nama Allah. Terus thumma innahu yakunu bil qalbi dhullun lillahi azza wa jalla wa khudu'un wa ta'dhimun wa raja'ul masubati minhu wahdahu. Fatajtami'u al-ibadatu al-qalbiyatu wa ibadatul jawarihi halat dhabhi. Nah, kemudian di kalbunya itu ada ketundukan pada Allah, perendahan diri pada Allah, ketundukan, pengagungan, harapan pahala dari Allah semata. Maka terkumpullah berbagai ibadah qalbiyah dan ibadah jawarih ketika dia menyembelih. Ya. Terus lanjut. Lihada fa'inna dhabha minal ibadatil azimati lakin qad yagfulu annasu an ta'aluqil qalbi wa fa'ilil jawarihi hina dhabhi. Nah, oleh karena itu menyembeli adalah diantara ibadah yang agung, namun terkadang orang-orang lalai dari ya bergantungnya qalbu dan perbuatan jawarih dia ketika dia menyembeli. Terus wa kaifa takunu lillahi azza wa jalla wa lihada ala talibul ilmi an yata'allama hadha illam yuhsinhu. Nah, oleh karena itu wajib bagi para penuntut ilmu untuk mempelajari hal ini. Apabila dia belum becus memahami hal ini, ya. Terus yata'allamu kaifa yakunu hala dhabhihi li dhabihatihi li udhiyati wa hiya akadu. Taib. Oh, dia maka seorang penuntut ilmu itu harus mempelajari bagaimana ketika dalam kondisi menyembelih ya dari dzabihah atau udhiyah. Ya, ini lebih ditekankan lagi. Auli ghairi atau untuk selain udhiyah, ya. Terus ayakuna muwahidan tamaman. Nah, supaya dia jadi seorang ahli tauhid yang sempurna. Terus yarju fi dhabhihi ayakuna ala ghayatin min al-ubudiyyati fi lisanihi wa qalbihi wa jawarihi li'annahu fihi. Taib. Nah, di sini yaitu dia mengharapkan dengan sembilan dia tadi ya, itu ada pada puncak ubudiyah pada lisannya, kalbunya dan amal perbuatan dia, jawarihnya, anggota tubuh dia. Nah, coba terusin Pak Ahmad yang tutup. Nah, li'annahu fihi, karena di dalam sembelihan itu ya. Li'annahu fihi harakatul lisanin litasmiyati wat takbiri. Karena di dalam sembelihan itu ada geraknya lisan dengan tasmiyah, menyebut nama Allah ya dan bertakbir. Terus amalul qalbi bi anwa'i minal ubudiyati sabaqo ba'duha. Ah, juga ada amal qalbu dengan berbagai jenis ubudiyah tadi yang telah berlalu tadi sebagainya, adanya ketundukan, adanya harapan gitu, adanya pengagungan pada Allah. Terus harakatul yadi wa hadza kulluhu mimma yajibu an yakuna lillahi azza wa jalla wahdah. Juga ada gerak tangan dia gerakin pisau dia, golok dia, ini semuanya di antara hal yang ayyajibu ayyakuna lillah, semua itu wajib untuk Allah semata. Ya, terus juga ada nih orang nyembelih buat larung saji, ya, buat jin. Namun pakai nama Allah, bismillah, syirik enggak? Syirik. Tetap syirik. Lisannya aja zahirnya. Namun ternyata di situ dia tujukan adanya pengagungan kepada selain Allah tadi. Adanya khauf, adanya roja, adanya ta'zim. Ya. Nah itu syirik itu. Maka harus lihat aspek ini. Jangan sampai kita ini enggak paham di situ. Ketika melihat orang yang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk Bawang Rokso, dia bismillah, tuh saya sebut nama Allah kok. Namun ternyata di penyembelihannya kenapa? Kita tanya, kenapa Anda memberikan sembelihan untuk Nyi Roro Kidul? Ternyata ada azul, kerendahan diri, ada ta'zim, ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Ya udah, itu berarti ibadah qalbiyah yang diberikan kepada selain Allah. Maka itu lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak ngerti ya nanti jawab syubhat musyrikin, karena pengacara musyrikin ini aneh-aneh. Ya, dibilanglah kemarin, oh itu kok buat sedekah hewan gitu. Kalau sedekah hewan nyepur dedek jagung, ngapain dalam bentuk telur kopi? Ya, panen hasil panen kayak kemarin tuh makanan ada dupa. Itu hewan apa lagi? Hewan apa coba kayak gitu? Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Wa minas sunnati la'anallahu man zabaha liwarillahi. Wa wajhul istidlali anna man zabaha liwarillahi lam yadbah lillahi wa innama zabaha liwairihi wa annahu ma'lunun la'anallahu mal'un la'anahullahu ma'lun mal'unun la'anahu la'anahullahu wa hadha du'a'u minan nabiy sallallahu alaihi wa sallam biqawlihi la'anallahu man zabaha liwairillahi yadullu ala anna zabha liwairillahi kabiratun minal kabairi wa idha kanat kadhalika fahiya idhan yubhiduha allahu azza wa jalla wa idha kana allahu azza wa jalla yubhidu az-zabha liwairihi fa ma'na dhalika anna dzabha lahu wahdahu mahbubun lahu fi ma muqabilihi fayastaqimu bidzalikal istidlal. Nah, maka Nabi SAW menyatakan dia, kalau kata Syekh di wa minas sunnah, dari sunnah dalil menyembelih adalah ibadah, la'an Allah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wajul istidlal, sisi pendalilannya ya adalah bahwa anna man dzabaha li ghairillah lam yadbah lillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia tidak menyembelih untuk Allah. Wa inna ma dzabaha li ghairihi berarti dia menyembelih untuk selain Allah. Wa annahu mal'unun la'anahu Allah berarti dia dilaknat, yang Allah melaknatnya. Wa hadza du'a minan nabi, ini doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat ya orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya dulu ala anna dzabaha li ghairillah kabiratun minal kaba'ir. Ya, maka ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah itu dosa besar, di antara dosa besar. Ya. Dosa besar sini maksudnya syirik. Karena syirik itu juga masuk dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ya, ala akbar kaba'ir, maukah aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi nyebutin yang pertama apa? Asyirku billah. Ya. Lihat di footnote ya. Lihat di situ akhraja At-Tabari fi tafsir wa Ibnu Abi Hatim fi tafsiri wal Baihaqi fi Syu'abil Iman anna Ibnu Abbasin qala fi tafsir al-kabirah al-kabair kullu dzanbin khatamahu Allahu bin narin aw ghadabin aw la'natin aw adab. Kata Ibnu Abbas, kabair, dosa-dosa besar itu adalah setiap dosa yang Allah akhiri dengan neraka. Allah tutup itu ancamannya dengan neraka atau dengan kemurkaan atau laknat atau adab. Baik. Idakanat kata dia, kalau memang demikian kondisinya, memberikan ibadah, memberikan sembelihan untuk selain Allah, ya fahiya idan, maka kalau begitu memberikan sembelihan pada selain Allah, yubghiduhallahu, Allah murkai perbuatan tersebut. Apabila Allah murkai adzabaha menyembelih untuk selainnya, maka maknanya adalah adzabaha lahu wahdahu. Bahwasanya sembelih itu hanya untuk Allah semata. Itu mahbubun. Itu berarti dicintai oleh Allah fi muqabil. Ini kalau kita maka maknanya konsekuensinya kalau menyembelih untuk selain Allah itu syirik, berarti menyembelih untuk Allah Allah cintai, menyembelih untuk selain Allah Allah laknat, menyembelih untuk Allah Allah ridhoi, Allah cintai. Fa istaqimu bidzalika al-istidlal al-istidlalu, maka istidlal dengan begini akan semakin sempurna. Taib, cukup sudah 11 halaman, mau nambah sampai dalilun nadar? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.